Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan yang menyebabkan seseorang itu menyimpang ialah mukhalafatus sunnah, menyelisihi bimbingan-bimbingan ajaran-ajaran sunnah, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mukhalafatus sunnah, ini lafadznya umum. Barakallahu fikum. Menyelisihi bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab satu ini barakallahu fikum bisa dikatakan sebagai sebabun ra'isi li jami' asbabil inhiraf, sebab utama dari sebab-sebab penyimpangan yang terjadi pada seseorang. Antum cermati, semua orang yang menyimpang dalam syubhat dan orang-orang yang menyimpang dalam syahwat, baik itu dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan muslimin yang menyimpang, atau bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku salafiyin tetapi memiliki banyak syubhat, banyak fitnah. Antum cek ya ikhwan, itu ujung-ujungnya adalah di sana ada mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Terutama barakallahu fikum, menyelisihi prinsip-prinsip usul as-sunnah, prinsip-prinsip dasar-dasar pijakan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla menyatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah waspada, hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi amrihi. Al-amr di sini ada dua makna. Yang pertama, amrun jamaknya awamir, artinya perintah. Yang kedua, amrun jamaknya umur, yakni bimbingan-bimbingan sunnah. Bomir ha pada kata-kata amrihi, hi, ada yang mengatakan itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ada pula yang mengatakan itu kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kilahuma sahih. Dan dua-duanya benar. Sehingga makna ayat ini, hendaklah hati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Pertama, menyelisihi bimbingan Allah dan Rasulnya. Dua, dan saling berkaitan ya ikhwan, perintah-perintah Allah dan Rasul masuk dalam kategori bimbingan-bimbingan Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Hendaklah waspada siapa saja yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi bimbingan Allah, menyelisihi bimbingan Rasul, mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini ada yang memaknakan sultanun zalim, penguasa yang zalim. Mereka nanti akan dikuasai, dikuasai oleh penguasa yang zalim. Ada lagi yang memaknakan dengan fitnah adalah al-zalazil wal-masaib, bencana-bencana dan musibah-musibah. Ada lagi yang memaknakan al-fitnatu asy-syirik. Yang namanya fitnah, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan. Ada lagi memaknakan luas semua rakam fitnah. Barakallahu'alaikum. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Hati-hati. Orang-orang yang menyelisihi sunnah, maka akan ditimpa fitnah. Barakallahu'alaikum. Au yusibahum azabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dia dipenjara, dia dihukum had, dia dihukum ta'zir, atau dia dibunuh sama orang lain, diperangi sama orang lain, atau semisalnya. Di yaumul qiyamah azab yang pedih di neraka. Barakallahu fikum. Nama ya, antum mencapkan baik-baik ini ayat. Barakallahu fikum. Yang namanya rakam fitnah itu akan muncul, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, yang namanya penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Itu semuanya akan muncul ketika terjadi mukhalafatus sunnah, terjadi penyelisihan kepada sunnah Rasulullah SAW, ketika menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada satu firqah pun, satu sekte pun di muka bumi ini, melainkan sebab penyimpangannya adalah mukhalafatus sunnah. Terkadang satu bab, ada pula yang dari dua bab, terkadang dari banyak bab. Pintu-pintu yang ada. Barakallahu fikum. Antum perhatikan ashabul fitan, ahli fitnah itu, ahli syubhat, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Pada mereka pasti ada yang namanya mukhalafatus sunnah. Antum cermati baik-baik orang-orang fasik, al-fusaq, al-fujjar, ahlul ma'asi wal dhunub, orang-orang fasik yang dikenal dengan dosanya dan maksiatnya, itu semua dikarenakan mukhalafatus sunnah. Ujung-ujungnya mukhalafatus sunnah pasti ada unsur menyelisihi sunnahnya. Imma berakibat dia kufur, atau berakibat dia menyimpang dengan bid'ah-bid'ah yang ada, atau dia fasik dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiatnya. Hadza sababun ra'isi. Benang merahnya adalah mukhalafatus sunnah. Hati-hati. Diancam dengan fitnah, diancam dengan azab. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah adamul iqtina bima kana alaihi salaful ummah. Tidak merasa cukup, tidak merasa puas dengan bimbingan-bimbingan salaf. Barakallahu fikum. Tidak merasa cukup, tidak merasa qanaah, tidak merasa puas dengan bimbingan-bimbingan salaf. Akibatnya barakallahu fikum, ihdatsu usulin wa qawaid tukhalifu aqa'id salaf. Akibatnya barakallahu fikum, dikarenakan tidak ada kepuasan, tidak ada qanaah, dan merasa cukup dengan pemahaman salaf, akhirnya mengadakan, membuat usul-usul, prinsip-prinsip, pijakan-pijakan, kaidah-kaidah yang bertentangan dengan kaidah salaf. Barakallahu fikum. Ini akibat daripada tidak tamassuk, berpegang teguh dengan fahmus salaf, pemahaman salaf. Akibat tidak mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in, dan para atba'ut tabi'in. Akan disimpangkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka masing-masing. Di yaumul qiyamah diancam dengan nerakanya Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, dibahas tadi mukhalafatus sunnah, setelah datang kepada dia bukti-bukti, petunjuk-petunjuk, dan yang kedua mengikuti selain jalannya kaum mu'minin, Al-mu'minun dalam ayat ini barakallahu fikum adalah para sahabatul kiram wa manittaba'ahum bi ihsan. Yang kali pertama dimaksudkan dengan mukminin dalam ayat ini para sahabat. Itu penafsiran Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Risalah dan para ulama yang lainnya. Dan yang ikut dengan para sahabat setelah mereka. Sehingga maknanya barang siapa yang menentang Rasul setelah datang bukti petunjuk ilmu kepada dia dan mengikuti selain jalannya para sahabat, mengikuti selain jalannya para tabi'in, para tabi'in namanya salafus saleh. Akibatnya apa ya kawan? Nuwallihi ma tawalla, akan kami sesatkan, akan kami simpangkan kemana dia menyimpang. Sesat dia, menyimpang karena itu. Wa nuslihi jahannam, dan kelak di yaumul qiyamah akan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, begitu dia menyelisihi sunnah maka muncul penyimpangan-penyimpangan yang ada. Begitu dia berani mengikuti selain jalannya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kaum mukminin, salafus salihin, menyimpang dia. Begitu dia merasa tidak puas, tidak merasa cukup dengan pemahaman salafus saleh, merasa boleh kembali kepada pemahaman yang lain, maka akan muncul penyimpangan demi penyimpangan pada orang tadi. Akan muncul syawad. Tahu syawad? Syad yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh dari pemikirannya, dari pemahamannya, dari ilmunya dan segala macamnya. Akan muncul dari dia barakallahu fikum usul wa qawaid, yang betul dikatakan syubhat. Dia mengatakan akan muncul prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, yang betul dikatakan syubhat-syubhat, yang menyelisihi salafus saleh. Dikarenakan mengikuti selain jalannya para sahabat salafus saleh. Barakallahu fikum. Antum perhatikan baik-baik fitnahnya Khawarij yang kali pertama muncul di dalam sejarah Islam. Mereka menyimpang barakallahu fikum ketika tidak ada seorang pun di tengah-tengah mereka dari kalangan para sahabat. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika datang ke mabes mereka, ke markas besar mereka di Harura, di sebuah tempat yang namanya Harura di Irak sana, dan mendebat mereka. Sebelum memulai perdebatan beliau mengatakan kepada mereka, jitukum min indi ashabin nabi alaihi salatu wassalam wa ibni ammihi wa fihim nazar al-Quran wa laisa fikum minhum ahad. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat-sahabat Nabi, dari sisi ibnu ammih, anak pamannya Rasul, yakni Ali bin Abi Thalib sang khalifah. Pada mereka lah turunnya Al-Quran, dan tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Artinya apa ya? Itu bahasa nyindir pedes. Kamu itu sesat, kamu itu menyimpang ayyuhal khawarij, dikarenakan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bersama dengan kalian. Baik dong. Itu yang masih ada para sahabatnya ya. Di zaman sekarang ini juga kita mengatakan di antara semua penyimpangan yang membuat atau menyimpang barakallahu fikum ketika pada mereka tidak ada pemahaman salaf. Ketika di tengah-tengah mereka tidak menghiraukan pemahaman salaf, merasa boleh untuk keluar dari pemahaman salaf, merasa boleh untuk tidak qanaah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Kaum Khawarij menafsirkan ayat sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, bukan dengan pemahaman para salaf. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu hujjahnya kaum Khawarij dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti. Itu hujjah klasik. Mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan penguasa muslim yang zalim, kata mereka dengan ayat ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang enggak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Begitu mendapati seorang penguasa tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir. Langsung dikatakan kafir. Ketika antum menengok penafsiran salaf, tidak sebagaimana yang mereka maknakan. Ditafsirkan atau datang penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, datang dari banyak jalur dari beliau radhiyallahu taala anhu. Ketika belum menafsirkan ayat di atas, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun," belum mengatakan ini bukan kekufuran yang kamu maksudkan. Laisal kufru alladhi ta'nun wa innama huwa kufrun duna kufrin. Itu bukan kekufuran yang kamu maksudkan. Yang dimaksudkan dengan al-kufur di sini, kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kufur, yakni kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahasa kita kufrun asghar. Paham ya kawan? Khawarij menyimpang dikarenakan tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Barakalakum. Tentu mereka bawa terus sampai sekarang. Itu aja hujahnya. Umar lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Itu tok ya. Kata lagi yang lain. Pada pertentangan dengan pemahaman salaf dalam menafsirkan ayat ini. Barakalakum. Begitu pula yang lainnya. Ila yaumina hadza, sampai detik ini barakalakum. Tidak ada satu orang pun yang menyimpang melainkan dikarenakan dia tidak kembali kepada usul salaf, tidak kembali kepada prinsip-prinsip salaf. Mereka membuat usul wa ta'shilat wa qawaid wa ta'qidat al-munharifah, membuat usul sendiri, membuat kaidah-kaidah sendiri yang bertentangan dengan kaidah salaf. Dan itu banyak dalam banyak aspek kehidupan dan ilmiah barakallahu fiik. Mau contoh? Kok diem? Mau contoh? Contoh yang klasik apa contoh yang modern? Hah? Yang klasik sudah kaum khawarij. Nah gitu ya. Mereka punya kaidah dengan ayat di atas dengan tanpa pemahaman kaum salaf. Mau contoh yang modern? Masya Allah. Perkara yang ma'ruf khanamdina azakumullah, ketika sebuah khabar, sebuah berita datang dari sumber yang terpercaya, sebuah khabar datang dari orang yang shadiqun, yang jujur, orang yang thiqat, yang terpercaya, apalagi dari kalangan para ulama sunnah, apalagi dari kalangan kibarul ulama sunnah, terkait dengan sebuah ta'ifah kelompok, terkait dengan sebuah manhaj, terkait dengan sosok profil seseorang, terkait dengan seorang individu dan segala macamnya. Dalam prinsip Islam barakallahu fikum, ketika kita menerima khabar tadi, itu bukan disebut dengan taklid, itu bukan disebut sebagai ta'asub, itu disebut sebagai qabul khabari thiqah, menerima berita yang thiqah. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah, tathabbutlah, cross checklah, cek beritanya. Antum perhatikan tafsir ayat ini, ikhwan. Dengan ayat ini para ulama una menyatakan, para mufassirun menyatakan, yang namanya khabarnya manusia itu tidak lepas dari tiga orang. Imma khabarus shadiq, berita orang yang jujur. Ini dibenarkan. Khabarus shadiq yusaddaq wa yuqbal, dibenarkan, diterima pada umumnya. Yang kedua khabarul kadzib, beritanya seorang pendusta, ma'ruf dengan dustanya. Yang ini yurad, ditolak. Yang ketiga khabarul fasik, khabarnya orang yang fasik atau orang yang majhul, yang enggak dikenal apakah ini betul atau tidak. Maka disuruh tabayyun. Paham, Dom? disuruh tabayyun, cross check, cek betul apa enggak. Ketika ada bukti-bukti yang mengatakan betul, dikatakan betul. Ada bukti yang mengatakan dia dusta, dikatakan dusta. Sampai sini paham ya, Ikhwan? Bikin contoh enggak, jangan langsung bikin contoh ya, Pak. Dikasih lapisannya dulu. Tak kasih pegangan dulu baru bikin contoh, bin mudeng ya. Nah, masyaallah. Ini prinsip. Sehingga ketika antum barakallahu fikum menerima akhbar, berita-berita, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dari para ulama sunnah, apalagi dari kibar ulama sunnah, apalagi dari rijal, pakar-pakar dalam bidangnya masing-masing, ketika antum menerima khabar dari mereka, info dari mereka, keterangan dari mereka, itu namanya bukan ta'assub, itu namanya bukan taklid, itu namanya menerima khabar. Lanjut, itu namanya menerima berita orang yang terpercaya, syar'i. Barakallahu fikum. Apalagi Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'akabirikum, barakat bersama dengan para ulama kibar kalian. Baik terkait dengan sebuah kelompok, sebuah ta'ifah, sebuah manhaj, sebuah prinsip, sebuah pemahaman seseorang. Barakallahu fikum. Hadza manhajus salaf. Ini yang namanya usul salafi. Usul salafiyah, barakallahu fikum. Ada kalanya memang ketika ada berita yang masih kasak kusuk dan segala macamnya, ditabayyun untuk takkid, walaupun yang membawa khabar orang yang terpercaya, ditabayyun untuk takkid, bas, untuk meyakinkan saja, bukan untuk menolaknya. Barakallahu. Ini amalnya para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masyaallah, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, fa'antina azzakumullah, terlalu banyak bermunculan para mujtahidun. Siapa ya, Pak? Para ahli ijtihad. Muncul sosok orang-orang yang merasa dirinya adalah mutajarridun. Orang yang no taklid. Anti taklid, anti ta'assub, kata mereka. Barakallahu fikum. Tapi prakteknya paling buta ta'assubnya. Ketika menerima kabar, datang berita dari kalangan para ulama, dari kalangan kibarul ulama, terkait dengan sebuah pemahaman. Ini pemahaman yang menyimpang, ini pemahaman yang sesat. Terkait dengan sebuah kelompok, ini firqah balalah, firqah yang sesat, firqah yang menyimpang dan segala macamnya. Terkait dengan si fulan, ada hizbi, si fulan, ada mubtadi, si fulan, ada ikhwani, si fulan kada, si fulan kada. Pas tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kok yang dikatakan demikian orang yang selama ini dekat dengan dia, yang dia cinta, yang dia gandrungi. Masya Allah, menampilkan dirinya seolah-olah sebagai mujtahid, ahli ijtihad, orang yang anti ta'assub, anti taklid. Saya katakan, ya khisuf, para masyayikh, para ulama telah berbicara, Syekh fulan telah berbicara, telah menjelaskan fulan kada wa kada. Tiba-tiba muncul sebuah prinsip, muncul sebuah kaidah, kata mereka ini kaidahnya orang yang anti taklid. Apa kira-kira kaidahnya, ikhwan? Katakan syubhat, bukan kaidah. Mereka mengatakan la yulzimuni, la yulzimuni. Masya Allah. Itu kaidahnya para mumayyi'in. La yulzimuni. Tidak mengharuskan saya menerima khabarnya Syekh fulan, Syekh Allah. Ya, akhi, kita dididik orang dididik oleh para ustaz kita bukan untuk taklid, ya, akhi. La yulzimuni hada. Tidak mengharuskan saya untuk menerima khabar ini, ya, akhi. Tidak harus. Saya bukan muqallid, saya muttabi'. Saya bukan ahli taklid, saya orang-orang ittiba', ya, akhi. Saya bukan orang yang muta'assib, saya bukan ta'assub. Allah, la yulzimuni. Barakallahu fikum. Yang lainnya mengatakan tasabbut, ya akhi. Tasabbut, ya akhi. Tabayyanu dengan tabayyun tasabbut, ya akhi. Jangan-jangan salah beritanya. Masyaallah. Saya enggak percaya itu semuanya. Sampai saya ketemu langsung dengan orangnya, atau saya dengarkan langsung suara dia, atau saya dengar langsung pengakuan dari dia, baru saya percaya. Yang ini, la yulzimuni. Masya Allah. Kok diam saja, Ikhwan? Ini barakallahu fikum. Syubhat orang-orang yang sok anti taklid. Antum tahu tujuannya apa, Ikhwan? Tujuan daripada kalimat-kalimat semacam ini barakallahu fikum mementahkan kalamnya para imam. Mementahkan kalamnya para ulama, para masyayikh, para ulama kibar, mementahkan rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah dari para ulama terkait dengan si fulan atau si allan atau firqah fulana, firqah allana atau pemahaman fulan, pemahaman allan. Stop langsung. Tidak mengharuskan saya untuk ikut itu. Saya bukan muqallid. Saya bukan muqallid ya. Tersebut. Saya cek langsung ke orangnya. Masya Allah. Semenjak kapan ada kaidah kama hadza? Semenjak kapan? Barakallahu fikum. Maha kata salaf yaf'alun. Enggak demikian kaum salaf berbuat. Barakallahu fikum. Ketika datang kepada mereka khabar thiqah, berita orang yang terpercaya, khabar thiqah yang terpercaya, langsung terima. Dan tidak ada yang mengatakan saya muqallid dengan dia atau yang menuding kamu takut sama dia. Tidak ada ya. Disebutkan dalam tarjamah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ketika datang salah seseorang yang ada penyimpangan pada dirinya, datang ke rumahnya beliau ketemu putranya, jemput di pintu, tanya, man, siapa? Fulan bin Fulan. Ya abadi, di pintu ada Fulan bin Fulan. Dia mengatakan, lah, saya enggak mau ketemu dia, suruh dia pergi. Dikarenakan dia begini. Yang memberitahukan kepada saya Muhammad bin Yahya Dzuhli rahimahullah. Suruh dia pergi. Datang itu, maaf, Afi nolak antum, antum pergi. Dikarenakan antum begini. Suruh tobat. Saya enggak lagi kayak gitu ya, Afi. Saya telah tobat. Dan itu enggak benar itu. Datang lagi. Dia mengatakan itu enggak benar. Kata Imam rahimahullah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli awthaqu minhu. Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli fi thiqah, daripada orang ini. Paham ya, Pak? Artinya apa? Beliau menerima beritanya Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Dan mengatakan, tabayun dulu. Tidak. Ada khabar thiqah ya, akhi. Itu khabarnya orang yang jujur. Dikenal kejujurannya, dikenal ketiakohannya, kamu terima. Barakallahu fikum. Paham siapa ya? Orang yang langsung mengatakan, tidak, saya tidak begitu. Tidak, Muhammad bin Yahya itu tidak begitu dusta. Dia orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Nah, haula luar biasa. Tidak mengharuskan saya untuk menerima omongan semacam ini. Tabayun. Cara tabayunnya, saya harus ketemu langsung sama orangnya. Atau mendengarkan langsung dari ucapannya dia. Ketemu langsung sama orangnya. Ya akhi, antum katanya bulan mumayyik. Ya bayah. Antum ini mukhadil. Ya bayah. Ya akhi, takillah. Saya mumayyik. Saya itu anti tabyik. Anti takdir ya akhi. Bukan. Kadzab. Gitu. Yang didustakan adalah para ulama dan orang-orang yang percaya. Membenarkan omongan satu orang ini yang kadzab. Kemudian, kan saya sudah ketemu langsung sama orangnya, dia mengingkari semua tuduhan yang ada. Sudah saya katakan ya ikhwan, saya bukan muqallid. Masya Allah. Saya bukan muta'assib. Masya Allah. Diputer-puter sama dia. Maha kada salaf yafhamun. Bukan begitu kaum salaf memahami ayat tadi ya. Ya hadza. Tapi mereka tabayun ketika khabarnya khabar fasik atau khabar yang majhul atau khabar thiqah yang memang penting ditakid. Tapi hukum asal khabar thiqah diterima. Ini adalah manhajnya para mumayyi'in, para mukhadzilin dalam rangka untuk mementahkan semua bantahan-bantahan para ulama, bantahan-bantahan para kibar, terkait dengan sahibul bid'ah, seorang hizbi, seorang masybuh, seorang maftun dan segala macam. Masya Allah. Giliran ada terusannya ya Pak. Giliran ketika mereka mendapatkan keterangan dari salah seorang yang dialimkan, saya katakan dialimkan dikarenakan tidak mutabar. Hah? Yang dialimkan, yang disyekhkan, mengatakan fulan ibnu fulan begini begini begini begini, langsung tangkap telan mentah-mentah. Ya fi fulan itu begini, dia majruh, dia adalah begini, dia adalah begini, dia adalah begini. Lupa dengan kaidah la yalzamuni akhina, mengharuskan saya untuk menerima khabar tadi. Tabayun dulu, tabayun dulu. Hah? Kalau seandainya kita berbuat demikian, marah-marah dia. Sik. Antum jangan gembar-gembor, ya. Saya mau tabayun dulu sama orang ini. Apanya, akhi? Antum katanya majruh, betul enggak? Takillah ya, akhi. Siapa yang majruh? Dia yang majruh. Kadzab ente. Apakah dia mau ya, ikhwan? Tidak bakal mau, bakal dia marah-marah ya. Bakal marah-marah. Ente katakan saya kadzab. Loh, saya menggunakan kaidahnya kamu sendiri. Kamu yang bikin kaidah. Tidak mengharuskan saya menerima begitu, enggak mengharuskan saya. Tidak harus, tidak harus. Saya bukan mau kasih, saya harus tabayun langsung pada orangnya. Sama, saya tabayun langsung sama orangnya sekarang ini. Dan dia mendustakan apa yang kamu sampaikan tadi. Ente yang kadzab sekarang. Apakah dia mau? Lah. Itu menunjukkan apa ya ikhwan? Ini kaidah dibangun di atas hawa. Hawa nafsu. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, pakai. Yang tidak sesuai, buang itu kaidah tadi. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Dan ini terjadi banyak. Muncul usul, qawaid yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil. Itu dikarenakan tidak merasa cukup dengan kaidah salafiyah. Kalau seandainya dia kembali pada kaidah salafiyah, asrul salafi yang tanggal para ulama, selesai. Tidak akan ada penyimpangan, wala syubhat, wala fitnah, wala syai' aman. Di atas istiqamah, barakallahu. Baru muncul penyimpangan ketika dia menggantinya dengan kaidah-kaidah yang lain. Ini Evan, ini kata kunci kaidah dan manhajnya para mumayyi'in, para muqaddilin untuk mematahkan hujah-hujah atau bantahan-bantahan ilmiah yang disampaikan oleh para ulama una kepada kita. Dimanapun antum dengar, mesti ujung-ujungnya dan enggak harus menerima pokoknya dia. Tabayun ya Abi. Hah? Mesti kata-kata layun zimuni, layun zimuni, layun zimuni. Itu mesti. Antum tahu dari mana kaidah ya kan? Hah? Ini kaidah datangnya dari Ali Al-Halabi. Antum tahu dari mana Ali Al-Halabi? Dia dapatnya dari Abul Hasan Al-Ma'ribi. Antum tahu dari mana dia dapatnya ya Pak? Dia dapatnya dari Adnan Ar-Ur, pemuji Sayyid Qutb. Mereka semua ya Pak, setali tiga uang kodohai, sakolo, sakonco. Diambil orang-orang sekalian ya Pak, mengatakan, layun simun. Seakan-akan dia, sayalah ahlu itibak. Saya orang yang paling murni itibaknya. Enggak taklid wala ta'asub. Hah? Masya Allah, Masya Allah. Tapi ketika diterapkan pada waktu itu, ta'asubnya luar biasa, fanatiknya luar biasa, takutnya luar biasa, lebih luar biasa daripada para mukallidah-mukallidah ini. Hmm? Ya apa ya? Oh gak meresapi kali ya. Jadi disebut namanya baru meresapi. Oh iya Ustaz. Ya gak usah nyebut nama lah. Nama ya. Intinya ya Pak, di antara sebab-sebab penyimpangan adalah ini adamul iqtina' bifahmi salaf wa usulihim, tidak merasa qanaah dan merasa puas dengan kaidah salaf dan prinsip-prinsip salaf, akhirnya membuat taksil asal-asal prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang menyimpang dari pemahaman salaf. Mereka mengatakan kaidah, mereka mengatakan usul, mereka mengatakan itu syubhat. Barakallahu fikum. Dan yang anehnya ikhwan, ini poin itu subhanallah disebutkan sendiri sama Ali Hasan Al-Halabi dalam sifatnya dia kul salafi. Nah, jadi ceritanya begini. Kita kan lagi mau mencari tambahan-tambahan penjelasan terkait dengan masalah ini. Bongkar-bongkar buku, bongkar-bongkar Mbah Google. Kan gitu ya. Ini zamannya zaman apa, Evan? Zamannya zaman Mbah Google ini. Kita buka browsing di Google, tulis pakai ketikan Arab, asbabul inhiraf al-manhaji. Kan tampil semua itu. Mbah Google ini kan Masya Allah putunya banyak. Gitu ya. Cucunya banyak ya. Semua tampilkan sama dia. Anaknya, cucunya, tampil semua ya, Evan. Anak lihat ya tuh. Kok ada ya? Dari situsnya Ali Al-Halabi, Rasul Mukhadzilin Al-Halabiyin. Sama dulunya. Anak klik, klik. Masya Allah, poin-poinnya sama dengan yang disebutkan oleh para ulama. Satu yang menggelitik tadi, Evan. Sengaja saya sebutkan sama itu. Ini diantaranya. Dia tidak merasa puas, merasa cukup dengan usul salaf. Akhirnya dia membuat ihdad, usul, wa qawaid munharifah. Anda katakan, ya Allah, silakan Tuhan. Terlalu banyak kaidah-kaidah batil, prinsip-prinsip yang batil, yang dibikin oleh Ali Al-Halabi, dan yang bersama dengan dia, yang berseberangan dengan kaidah-kaidah salaf. Terkait dengan cara wa ta'din, terkait dengan masalah itibak wa taqlid, terkait dengan masalah macam-macam. Allahul Musta'an. Hakadah ya. Ala kulli hal ya Ikhwan, di antara sebab penyimpangan seseorang yang Ikhwan adalah ketika dia membuat kaidah-kaidah sendiri, membuat prinsip-prinsip sendiri yang tidak kembali kepada pemahaman salaf, bahkan bertentangan dengan pemahaman salaf. Ya Ikhwan, kafaunal mu'nah, salafun salih itu sudah mencukupi kita dari perkara-perkara yang semacam ini. Kita cukup menggali, mengkaji, menelaah bimbingan prinsip-prinsip kaidah-kaidah salaf untuk kita terapkan dalam beragama ini. Tidak perlu kita bikin kaidah-kaidah baru. Yang membuat kaidah baru itu kebanyakan dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan al-munharifin, orang-orang yang menyimpang barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Yang ke jenglangun Evan. Yang ketiga dari asbabul inhiraf. Dan ini adalah sababun syamil yashmul al-ulama wa yashmul awamun nas. Sebuah sebab yang mencakup. Sebab ini meliputi mencakup orang-orang yang memiliki ilmu yang dikatakan alim, apalagi orang-orang awam dari kalangan umat manusia. Artinya sebab ini tidak hanya menimpa kaum awam, tapi juga menimpa orang-orang yang memiliki ilmu. Kira-kira apa ya? Yang ketiga ini adalah al-hirsu ala dunia. Al-hirsu ala dunia. Ambisi mengejar dunia. Al-hirsu ala syarafi wa riyasah. Ambisi untuk menggapai kedudukan dan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Prestise, ketenaran, kemasyhuran, ketokohan, kedudukan, jabatan tengah-tengah masyarakat. Dunia itu semata dunia, harta benda, wanita, kedudukan, tahta, kemasyhuran, prestise, nama baik, sanjungan, pujian, dan segala macamnya. Dunia barakallahu. Inilah yang membuat orang itu terpelanting, masuk, terperosok, terjerongkok dalam fitnah, dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan lupa tadi hadis Rasul SAW dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba, ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang fitnah-fitnah yang banyak, yang samar, seperti serpian-serpian malam yang gelap, banyak korban, paginya muslim, sorenya kafir. Kata Ikhwan, Rasul mengatakan di akhir hadis sebabnya. Beliau mengatakan, ya bi'udinahu bi'arabin minad dunia. dia terperosok dalam fitnah-fitnah tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, dikarenakan dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Allahul musta'an. Itu yang disebutkan sama Rasul, dan itu satu-satunya sebab yang disebutkan Rasul dalam riwayat tadi. Dunia, menjual manhaj, menjual akidah, menjual agama hanya karena urusan dunia, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin kedudukan, mungkin nama baik atau yang semisalnya. Barakallahu fiikum. Ujung-ujungnya adalah dunia. Antum perhatikan baik-baik, Pak. Sebuah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin." Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath. Al-ayat yang artinya, ya, kata Allah, bacakan kepada mereka wahai Nabi. Bacakan kepada mereka wahai Nabi berita tentang orang yang dahulu telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Yakni kata para mufassirin, ini orang dahulu mengerti ayat, mengerti agama, ngerti kitab suci, ngerti sunnah, ngerti Quran, ngerti sunnah, ngerti syariat. Bukan orang awam. Tolong camkan baik-baik. Bacakan kepada mereka wahai Nabi berita seseorang yang dahulu telah kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Ternyata dia lepas keluar, meninggalkan, pergi, melepaskan ayat-ayat kami tadi. Ternyata dia kemudian meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan ilmunya, meninggalkan pemahamannya. Fa'atba'ahu syaitan, dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, akhirnya dia pun orang yang menjadi orang yang menyimpang. Walau syi'na larfa'nahu biha. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah, ini sebabnya, ya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi dia ini ternyata menghujam ke dalam perut bumi. Wattaba'a hawa, dan yang kedua dia mengikuti hawa nafsunya. Allah menyebutkan dua sebab. Kenapa seseorang yang ngerti agama, ngerti syariat, paham Quran, paham hadis, ngerti ilmu syar'i, kok kemudian menjadi al-ghawin, orang yang menyimpang? Dua sebab. Dan yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini adalah kata-kata walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia menghujam ke perut bumi. Katanya para mufassirin, itu kinayatun an hubbid dunya wal hirsi 'alaiha. Itu ungkapan tentang seseorang yang mencintai dunia dan ambisi untuk meraih yang namanya dunia. Lihat, ikhwan. Yang pertama kali disebutkan apa? Dunia. Dia menyimpang gara-gara mengejar dunia, ambisi dunia. Setelah dunia, Allah sebutkan yang kedua, wattaba'a hawa. Dia pun mengikuti hawa nafsunya, ittiba'ul hawa. Namanya syubhat. Kalau orang yang berilmu, ya ikhwan, dikasih syubhat dulu, dimentahkan sama dia dengan ilmunya. Iya. Dia punya ilmu, ngerti ayat, ngerti syariat, ngerti Al-Qur'an, ngerti hadis, ngerti sunnah. ngerti pemahaman salaf bahkan. Artinya ngaku salafi bahkan. Antum kayak syubhat, tolak sama dia. Syubhat. Tantah, rinci sama dia. Tes. Nah, sulit untuk menyimpangkan dia dengan cara seperti itu. Tapi ketika antum kasih nomor satu tadi, dikasih yang namanya ser. Masya Allah, segarnya. Apa itu? Ternyata adalah lambaian-lambaian rupiah warna merah. Masya Allah. Wah, luar biasa. Itu bisa klap-klip itu buat aja ya, Pak ya. Allahul musta'an. Yang ini enggak bakal langsung dia tolak. Apalagi dikasih bumbu-bumbu penyedap. Barakallah itu. Nah, tadi dunia, itu baru harta ya, Pak. Dikasih tampuk kepemimpinan kedudukan. Dan dikasih bumbu. Ustaz, ini bukan urusan parpol politik, bukan Ustaz. Dakwah. Siapa lagi yang memegang tampuk ini kalau bukan antum? Mesti dikasihkan sama ikhwan yang baru-baru ya. Hancur dakwah ini. Antum, Ustaz. Biasa. Masya Allah. Dapat lagi sanjungan, Masya Allah. Dakwahnya luar biasa, Ustaz. Meriah. Bagus. Wah, sanjungan, pujian begitu. Ustaz Fulan, Ustaz Alan, jempolnya keluar semua. Masya Allah. Itu jarang ada orang yang nolak. Ya apa ya? Langsung nolak. Ittaqillah ya akhi. Enggak usah lambai-lambai seperti itu. Ittaqillah ya akhi. Ada sudah, anak enggak usah ngurus macam-macam, saya ngajar aja sudah. Udah, jangan banyak muji-muji begitu. Siapa saya ini? Saya adalah tuwailiful ilm ya. Masya Allah. Jarang ada ya. Allahul musta'an. Dari sini sebab penyimpangan orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan awamun nas atau dari kalangan orang-orang yang mengerti agama, yang mengerti syariat, yang mengerti Al-Quran, yang mengerti sunnah dan pemahaman salaful ummah, yang aku salafi bahkan. Dari sini, karena Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan demikian, menyebutkan kali pertama dunia, begitu dapat dunia supaya jangan hilang dunianya, dibungkus dengan syubhat ittiba'ul hawa untuk mengamankan dunianya tadi. Muncul syubhatnya setelah itu, syubhat demi syubhat, fitnah demi fitnah, terus begitu. Padahal tarik benang merah awalnya itu urusan dunia, ima harta, ima tahta, ima wanita, segala macamnya dari urusan yang namanya. Barakallahu fikum. Nah, secara munculnya berbagai macam pemahaman-pemahaman di tengah-tengah dakwah salafiyah, antum kira apa ya, Pak? Antum kira apa ya, Pak? Apa antum kira langsung syubhat dulu gitu? Belakangan. Antum kira apa ya, Pak? Yang mau bikin gonjang-ganjing dulu itu ya, Pak, adalah kucuran-kucuran dana dari para jum'iyah penyandang dana. Yang ini nerima, yang ini nolak, yang ini jangan, yang ini ada kelas. Itu awalnya. Di antaranya, kucuran dana dari As-Sofwa, kucuran dana dari Haramain, kucuran dana dari Darul Bir, kucuran dana dari Ihya Uturah, macam-macam. Itu aslinya, asalnya. Syubhat apa syahwat? Wadiyum. Syahwat. Urusan-urusan dunia. Dunia. Begitu dia merasakan manisnya yang namanya dunia tadi, ngucurnya enggak cuma 1.000 rupiah, 2.000 rupiah ya, Pak. Ngucurnya bukan kemudian 1 juta, 2 juta ya. Ngerujuk tenang. Betul-betul segar. Nah, yang turun itu nah, kemudian lambaian-lambaian rupiah warna biru. Nah, yang datang ini adalah dolar-dolar, real-real, dinar-dinar, Kuwait dan segala macamnya itu yang nilainya berkali-kali lipat dibandingkan dengan rupiah yang ada, ya tambah glegeken. Hah? Gitu ya. Tambah manis. Manis, enak tenang. Barakallahu fikum. Supaya jangan sampai hilang, mulai ditegur sana, ditegur sini, nampik, akhirnya ambil syubhat yang berikutnya, terus, akhirnya muncullah masail manhajiyah, masalah-masalah manhajiyah di tengah-tengah yang ada, terjadilah yang namanya persimpangan jalan. Hadza sururi wa hadza salafi. Bali, hadza salafi, hadza sururi. Salafi tangan kanan, sururi tangan kiri. Barakallahu fiik. Gitu ya, Pak ya? Nah, ya. Barakallahu fiik. Lah yang antum kira sekian banyak orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin, kemudian mereka rela menerjang berbagai macam mukhalafah syar'iyah terkait dengan dakwah mereka. Antum kira apa yang mereka cari ya, Pak? Kok diem? Apa yang mereka cari ya, Pak? Keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Muwafaqatus sunnah dalam semua hal. Al-jawab, haluhum la taqulu bihala. Kondisi mereka enggak mengatakan seperti ini. Ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya dunia. Berat. Kalau sudah yang satu ini, Pak, berat. Antum lihat korban-korbannya itu bukan orang-orang awam. Bukan orang-orang awam. Dari kalangan orang-orang yang berilmu, dari kalangan orang-orang yang mengerti agama, bahkan mengerti Al-Quran, Sunnah, bahkan mengerti pemahaman Salaful Ummah, dari kalangan para duat, dari kalangan para ustaz, dari kalangan para mubalig, dari kalangan para muallimin dan segala macamnya, apalagi para ikhwah yang di belakangnya mereka. Dunia dulu, setelah dunianya seger, ditutupi dengan yang namanya syubhat, namanya ittiba'ul hawa. Itu yang disebutkan dalam ayat ini, Allah yang memberitakan. Maka Allah mengatakan dalam rangka untuk mencela mereka, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Maka perumpamaan mereka kayak kalbun. Apa kalbun? Wah, mau dibahasakan apa ini, ikhwan? Kok kayaknya pedes banget? Tapi itulah ayat Al-Quran. Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti kalbun, kayak anjing. Betul-betul hina, betul-betul rendah. Anjing itu hewan yang paling rendah dalam Islam. Tindakan mereka itu menjual manhaj, menjual akidah, menjual agama dengan dunia, dengan harta, kedudukan, kemasyhuran dan segala macamnya. Itu kehinaan, itu kerendahan, bukan kemuliaan para ulama. Itu sifatnya al-yahud. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kamu jangan membeli ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Nama itu rendah. Allah mengatakan setelah itu menjelaskan tentang kondisi anjing ini, ikhwan, intahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Kalau kamu gendong anjing, lidahnya menjulur. Kamu biarkan dia, lidahnya juga menjulur. Itulah yang namanya anjing. Dalam semua kesempatan lidahnya menjulur. Ya apa ya? Pernah enggak antum melihat anjing? Minggem nutup mulut. Pernah ya, Pak? Tidak, mesti lidahnya menjulur. Itu mesti itu anjing. Maknanya katanya para ulama, ini orang ketiga sudah terkena penyakit cinta dunia, ambisi dunia, kemudian ditutupi dengan syubhat, ittiba'ul hawa, semuanya tertutup. Klus. Matanya klus, kupingnya klus, hatinya klus. nutup semua, tidak akan pernah bisa mendengarkan nasihatnya orang-orang yang menasihati. Kamu kasih nasihat ataukah tidak? Bergeming dia, kayak anjing tadi. Kamu kasih hujah, kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, tetap melet kayak anjing tadi. Tahu melihat menjulurkan lidahnya kayak anjing tadi. Barakallahu fiikum. Antum kasih keterangannya para ulama, nasihatnya para ulama, bimbingannya para ulama, tetap bergeming dia dengan kondisi yang ada. La yaqbal nasihatan nasihin. Wah subhanallah, ini poin juga disebutkan sama Ali Al-Harabi di situsnya tadi. Di antara poin sebab penyimpangan seseorang dari mana salaf ketika tidak mau menerima nasihatnya orang menasihati. La yaqbalu nushan nasihin. Tidak mau menerima nasihatnya orang yang menasihati. Persis kayak dia sendiri. Dinasihati seluruh ulama ya Pak. Bergeming. Bahkan sebaliknya, menuduh para ulama yang menasihati dia, dikatakan sebagai macam-macam, dikatakan sebagai madakhilah, dikatakan sebagai jamiyah, madkhaliyah, dikatakan sebagai gulat, orang-orang yang ekstrim, dikatakan gulatut tahdir dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Kalau orang sekarang menjuluki antum sejati, kan gitu ya. Kalau yang ini gulat dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Nah, hati-hati. Ini untuk ambil pelajaran, diwaspadai. Waspada bahaya ambisi dunia. Ambisi dunia. Ambisi dunia inilah yang akan menghancurkan agama seseorang, barakallahu fikum. Itu ayat. Sekarang hadisnya itu. Antum rasani baik-baik. Sebuah hadis yang datang dari banyak sahabat, di antaranya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Tirmidzi dalam Sunannya, dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam buku beliau As-Shahihul Musnad mimma laysa fi Shahihain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini." Tidaklah ada dua ekor serigala. Tadi anjing, sekarang serigala. Mohon maaf, jangan bilang saya orangnya keras bahasanya. Saya hanya membahasakan terjemahan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya harus disebabkan apa ya Pak? Kalbun dimaknakan apa ya Pak? Atau mau dibahasakan dengan bahasa bahasa Jawa, Jawa Timuran? Tambah kasar ya Pak? Jangan. Kalbun ya. Al-Quran yang mengatakan demikian. Ya kita gak mengatakan fulan anjing, enggak. Artinya sih hati-hati yang banyak, jangan berkata-kata demikian. Artinya sifat-sifat yang disebutkan tadi itu diumpamakan seperti sifatnya anjing. Artinya enggak mau menerima nasihat. Ini hati-hati yang banyak, hati-hati yang mengatakan, wah, bulat, kalbun. Wah, jangan. Bukan itu yang dimaksud. Tapi, kata Rasulullah SAW, tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Dia serigala. Saya mau tanya, serigala itu lambang apa ya? Kok diem saja? Antum perlu belajar ilmu hewan. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Syifal Anil. Tidak usah pakai buku-bukunya mereka, bukunya para ulama. Itu disebutkan terkait dengan keunikan-keunikan masing-masing hewan. Syifal Anil. Serigala lambang apa ya, Ikhwan? Macam-macam ya, Ikhwan. Misalkan himar, keledai, lambang kebodohan. Nah gitu ya, paling goblok keledai ya Mas. Paham ya? Anjing, lambang kehinaan. Hewan yang paling hina. Semut, lambang keuletan, kesabaran. Itu semut ya. Lebah, lambang kemanfaatan. Serigala. Naam, Allahu farifi. Serigala itu lambang kelicikan. Antum cepat serigala itu. Oh, makarnya luar biasa. Sahibul makar itu serigala. Hah? Ya, licik itu kan makar ya, Wan. Atau jangan guyu-guyu itu saya, Wan. Jangan dibilang serigala dia. Jangan. Serigala itu lambang makar, al-makr wal kaid. Makar, tipu daya, licik. Itu serigala. Makanya dikatakan serigala berbulu domba. Bayangkan saking liciknya, saking makirnya, dia bisa berubah jadi domba. Padahal dia apa, Evan? Masya Allah. Loh, kenapa kok disebutkan di sini serigala ya, Evan? Dikarenakan sifat ini nanti yang disebutkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkannya atau orang yang terkena sifat ini, maka dia pasti akan memiliki kelicikan, makar, tipu daya dan segala macam untuk mendapatkan yang diharapkan tadi. Baik, tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Serigalanya enggak cuma satu, ada berapa? Ada dua. Dan lapar lagi. Ini orang coba bilang kemaru. Apa kemaru ya? Rakus. Lapar ya? Tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Dilepaskan. Dilepaskan. Di tengah-tengah domba-domba. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tidak ada pengembalanya. Kira-kira apa yang bisa antum bayangkan kondisi domba-domba tadi? Ada padang rumput. Di situ kamu pemilik domba melepaskan domba-domba kamu sedang merumput di padang rumput tadi. Antum tinggal membiarkan domba-domba antum tadi merumput. Tiba-tiba ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba milik antum. Itu kira-kira dombanya antum jadi apa ya, Pak? Antum akan menyaksikan sebuah pembantaian yang begitu sadis. Sebab serigala paling suka daging domba. Ya, Pak ya? Iya, makanya serigala berbulu domba, senang domba dia. Lapar lagi, halas dua lagi. Dia ada lagi yang jaga lagi. Wah, sudah akan dihabiskan, dicapik-capik, bantai sadis, makan sepuas-puasnya. Merusak, menghancurkan, membinasakan. Kata Rasul, tidaklah dua ekor serigala yang lapar tadi yang dilepaskan di sekawanan domba-domba tanpa pengembala itu lebih merusak dibandingkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan ambisi seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang merusak agamanya. Serigala pertama namanya apa? Ambisi harta. Dunia lagi. Serigala kedua namanya apa? Ambisi kemuliaan, ambisi kedudukan, ketenaran. Dunia lagi. Ketika orang itu barakallahu fikum tertimpa dua penyakit ini, penyakit serigala ini, ambisi harta, ambisi yang namanya kedudukan dan kemuliaan, maka dua ambisi ini akan merusakkan agamanya, menghancurkan agamanya, membinasakan agamanya, sehancur-hancurnya, lebih hancur dibandingkan dengan domba-domba yang dibantai sama dua serigala yang lapar tadi. Rasul yang memberi kabaran demikian merusak, mengerikan barakallahu. Sebab yang begitu mengerikan. Dikarenakan tidak hanya menimpa orang-orang awam, tapi juga menimpa orang-orang yang punya ilmu, mengerti agama. Terpelantingnya, terkaparnya dunia dulu, baru syubhatnya masuk. Ketika seseorang itu punya ilmu, mengerti agama, tahu syariat, terjangkiti penyakit cinta harta, cinta kedudukan, prestise, ketenaran dan segala macamnya, ya, maka untuk dalam rangka mendapatkan ini semuanya dan menjaga ini semuanya, maka dia mau tidak mau akan memiliki wataknya serigala. Rakus, boleh ya, penuh makar, penuh rekayasa, licik dan semisalnya untuk mendapatkan. Dikarenakan dia punya ilmu, maka yang dia gunakan adalah syubhat. Kalau orang-orang awam polos karena keawamannya. Ya, orang awam mau ngomong apa lagi? Emang itu tujuan saya. Mau apa? Itu orang awam. Nah, ini orang punya ilmu, enggak mungkin dia polos kayak orang-orang awam. Nek polos kayak orang awam, emang dia bukan orang yang punya ilmu? Enggak, pantas dikatakan sebagai ustaz, dikatakan sebagai orang awam. Dia punya ilmu, maka dia akan memolesnya dengan yang namanya berbagai macam makar-makar, kelicikan-kelicikan, syubhat-syubhat, fitnah-fitnah yang ujungnya barakallahu fikum untuk menjaga dunia tadi dan ambisi dia tetap berjalan. Sangat membahayakan. Sangat-sangat membahayakan barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Namanya ketika ada seorang dai, ada seorang ustaz, ada seorang alim yang mengaku di atas salafiyah, manhajun salafi, ternyata yang dia kejar adalah urusan duniawiyah, baik itu harta, tahta, dudukan atau yang lain-lainnya, maka mereka itulah dan yang semisal mereka yang dimaksud dengan du'atun ila abwaabi jahannam, para da'i-da'i yang menyeru umat manusia pada pintu-pintu jahannam. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang adanya da'i-da'i semacam ini, du'atun ala abwaabi jahannam, da'i-da'i kepada pintu-pintu neraka jahannam, man ajabahum qadhafuhu fiha, siapa saja yang mengijabai, menerima dakwah ajakan mereka, maka mereka akan melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dai-dai kepada pintu jahannam. Belum mengatakan ikhwan, wal murad wa bidduati ala abwaabi jahannam man qama fi talabil mulki minal khawariji wa ghairihim. Dan yang dimaksudkan dengan da'i-da'i di pintu-pintu jahannam yang mengajak umat kepada neraka jahannam adalah orang-orang yang berdakwah dalam rangka untuk menuntut dan mencari kekuasaan al-muluk, seperti kaum khawarij dan yang selain mereka. Khawarij ma'rifah yang disoroti barakallahu fikum adalah ketika itu semua terjadi pada orang-orang yang mengaku sebagai sunni salafi, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, tapi orientasi dakwahnya adalah dunia, kedudukan, jabatan, kuasaan, harta, prestise, pengikut dan segala macamnya barakallahu fikum, ini semua yang diajari, maka masuk dalam sifatnya du'ajun ala abwaabi jahannam. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa. Sampai jam berapa dulu? Saya harus atur nafas ini, ya. Sekarang sudah jam 5 lebih 7 menit. Sudah. Masya Allah, ya benar. Ini lagi panas-panasnya ya. Ibaratnya mesin itu lagi panas-panasnya ini. Ngebut itu bisa 100 ke atas ya. Sudah ini? Ya terserah itu aja. Di mana? Ya iya, sampai jam berapa saya tanya. Dikasih batas waktu, biar saya ngatur ngomongnya enak gitu ya. Tak pilihkan poin-poin yang sekiranya tidak terlalu panjang. Tadi sehingga saya perpanjang ya, dikarenakan itu yang banyak kenyataan di dalam kancah dakwah Islamiyah, dakwah Salafiyah ini. Antum cek ujung-ujungnya dunia. Hati-hati ya, mewaspadai itu semuanya. Kawan warahmatullahi wabarakatuh. Caranya harus ikhlasuniyah, mengikhlaskan niat dalam perkara dakwah ila Allah, dalam beragama para ulama. Sampai jam berapa? Jam 5.20. Masya Allah. Dikasih waktu cuma 10 menit. Ya wis. Sampai yang berapa ya sekarang? Poin yang berapa sekarang? Masya Allah. Poin yang keempat. Poin yang keempat ini saya bacakan penjelasan dan pernyataan sekaligus pengamatan dan penelitian dari Al-Imam Ibnu Bakkah Al-Ukbari rahimahullahu taala. Beliau pernah berkata di dalam kitab beliau Al-Ibanatul Kubra di jilid yang kedua halaman 470. Dan ini kalimat disebutkan oleh para ulama menjelaskan tentang sebab orang itu terpelanting dalam perkara penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Bisa membahasakan sebab orang terpelanting dari dakwah salafiyah. Pembahasan saja ya, intinya sama. Tapi kita baca untuk ibrah pelajaran. Qala Ibnu Battal Al-Ukbari rahimahullahu taala fil Ibanatil Kubra, laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubbunahum, yakni ahlal bid'i wal ahwa, fajalasuhum 'ala sabilil inkari war radd 'alaihim, فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. Beliau menyaksikan langsung pada masa beliau hidup. Maka saya katakan ini statement, pernyataan sekaligus pengamatan dan penelitiannya beliau. Saya pernah melihat, sungguh saya melihat sejumlah orang, mereka dahulu melaknat ahlul bid'ati wal ahwa. Mereka dahulu mencela ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dulu mentahdir ahli bid'ah, menghajur ahli bid'ah, melaknat ahli bid'ah bahkan, mencela mereka, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan mereka. Fajalasuhum ala sabilil inkari waraddi alaihim. Ternyata jamaah tadi, sekelompok orang tadi, bermajlis dengan ahlul bid'ah tersebut. Katanya niatannya dalam rangka untuk mengingkari mereka atau untuk membantah penyimpangan mereka. Fama zalat bihimul mubasatah, maka terjadilah mubasatah, saling santai-santaian, saling bagus-bagusan, her-heran, terus demikian. Yang namanya mubasatah itu imbisat. Nanti itu kalau ketemu orang tuhan enak gitu ya, familiar, senyum gitu ya, wajahnya soft, gak cemberut, mubasatah, terus demikian mubasatah ketika majlis dengan mereka tadi. Akhirnya tersamarkanlah makar-makar ahlu bid'ah tadi. Dan tersamarkanlah daqiqul kufur, kekufuran-kekufuran yang begitu detail, yang begitu samar. Hatta sabu alaihim, hingga mereka pun akhirnya bergabung dengan ahli bid'ah. Nah, dari pernyataan beliau ini, barakallahu fikum, diambil faedah penting oleh para ulama. Di antara sebab orang itu menyimpang, barakallahu fikum, ialah mujalasatul hizbiyyin, mujalasatu ahlil bid'ah, mujalasatul masybuhin, mujalasatul fattanin, mujalasatul asrar. Di antara sebab penyimpangan seseorang, ikhwan, dia biasa bermajelis dengan hizbiyyin, bermajelis dengan ahlul bid'ah, bermajelis dengan al-masybuhin, ahli syubhat yang banyak syubhatnya walaupun belum dikatakan sebagai mubtadi'. Bermajelis bersama dengan para fadhanin, tukang-tukang fitnah, juru-juru fitnah. Bermajelis dengan orang-orang yang jelek, yang jahat. Walaupun niatan awalnya itu dalam rangka untuk membantah mereka, mengingkari mereka, membongkar penyimpangan mereka, mendebat mereka. Tetapi barakallahu fikum, mujalasahnya betul-betul mujalasatu tamyi'. Itu istilahnya Asy-Syu'bah Al-Jadiri. Mujalasatu tamyi', mujalasah dalam bentuk tamyi', melembekkan prinsip. Tadi mubasathah, ketemu dengan mereka senyum-senyum, ketemu dengan mereka disambut dengan mesra, begitu meriah, begitu familiar, terharu, mengharu biru, gembira dan segala macamnya. Akhirnya lupa dengan makarnya hizbiyyin, termakanlah mereka oleh ashabul ahwa wal bid'ah tadi. Bukan kemudian mereka ini yang merubah ahli bid'ahnya, tetapi mereka yang dirubah oleh hizbiyyin dan ahli bid'ahnya. Ini bahasa ini wong Malang, diuntal miring gitu ya. Yang dari Jawa biar lupa dengan Jawanya ya. Ingat dengan Jawanya ya, Pak. Nah, paham ya, diuntal miring. Diuntal itu dimakan ya, Pak. Dimakan langsung itu diuntal. Miring itu menyamping. Mestinya kan dikit-dikit itu langsung diuntal miring sama mereka ya. Wallahul musta'an. Apa ya, Pak? Mujalasatu tamyi'. Tapi alasannya apa? Saya mau membantah mereka, saya mau mengingkari mereka. Yahi, manhaj salaf itu tidak bermujalasah dengan orang-orang semacam itu. Nasul Quran, nasul hadis, ijma' salaf, semuanya menyatakan la tujalisu ahlal ahwa. Kamu jangan bermajlis dengan ashabul ahwa, dengan orang-orang yang menyimpang, yang punya banyak syubhat, yang punya banyak fitnah, jangan sama mereka. Jangan, dilarang keras dalam Islam. Lah ya ini masya Allah, seolah-olah dia adalah Ibnu Taimiyah pada masanya, wala Ibnu Abbas abad yang ke-21. Masya Allah ya kan ya. Kalau saya yakin insya Allah, tenang aja, saya itu biasa sarapan pagi itu fitnah, makan siangnya fitnah plus syubhat, makan malamnya fitnah, biasa makan fitnah ya. Insya Allah gak ada masalah. Masya Allah, merasa kuat dengan dirinya. Udah majelis sama mereka, katanya sih untuk mengingkari, awalnya mengingkari dan segala macamnya. Ya sudah, teruskan besok lagi, besoknya lagi senyum, besoknya lagi senyum, sampai lagi kefalak, dikhair, masya Allah, ketemu di luar, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, dikasih hadiah dan segala macamnya. Lupa dengan misi pertamanya. Barakallahu fikum. Ujinya apa ya? Masuk ke mereka. Ketika ada yang mengatakan ya fitakillah la tujalisuhum, jangan masih sama mereka. Emang kenapa ya? Ada yang salah? Saya itu berkali-kali majelis sama mereka. Maro'aitu minhum illa khaira. Masya Allah. Aku majelis sama mereka berkali-kali, tidak pernah aku saksikan dari mereka ini kecuali kebaikan. antum aja yang mutasyadid, antum aja yang terlalu ekstrim, antum ini yang sahibu takbir. Loh, kok jadi malah salafiyin yang dihantam sama dia? Kok malah dia membela hizbiyin? Allahu musta'an. Lah itu diantara sebab dia sudah mulai menyimpang. Ketika dia meyakini, oh mereka itu aral haq. Oh saya enggak yakin mereka itu aral batil. Oh jangan-jangan kita perlu introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang tasyadud, yang terlalu ekstrim dengan mereka. Yaqin rifqun walid. Ini sudah kena syubhatnya ya. Sudah kena syubhatnya. Allahu musta'an. Paham ya, Pak? Ini sebab orang itu menyimpang. Yang ini apa? Semuanya halus pelan, tidak langsung gubrak gitu. Menyimpang, tidak. Pelan-pelan. Makarnya itu sembunyi. Pelan-pelan. Sampai anda termakan dengan apa yang ada pada mereka. Makanya sekali lagi ya, Pak, jangan bermajlis dengan orang-orang yang bukan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mujalasatu tamyi'. Yang semestinya antum tegas, antum lembek kepada mereka. Yang semestinya antum menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, justru antum berlemah lembut kepada mereka. Itu namanya tamyi'. Lain halnya dengan sosok semisal Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, mujalasa dengan khawarij, tidak ada unsur tamyi'nya. Betul-betul izharul hujj, menampilkan hujjahnya ahlu sunnah, mematahkan hujjah-hujjah mereka, langsung pergi setelah itu. Hasilnya luar biasa, 2000 orang langsung taubat dan rujuk seketika itu. Enggak lagi gabung dengan kaum khawarij. Amin ya. Ada perincian Ikhwan dari Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hadithullah terkait dengan mujalasatul hizbiyyin, ada yang diperbolehkan, ada yang diperbolehkan. Barakallahu'alaikum, yang dibahas adalah mujalasatut tamyin. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Sehingga dalam bab mujalasah harus kembali kepada orang-orang yang di atas kebaikan, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mau contoh? Contohnya enggak jauh dari antum. Contohnya jauh dari antum. Barakallahu fiikum. Ya baik. Dulu masya Allah dikenal bersama-sama dengan ahlu sunnah salafiyin, membantah yang namanya sururi. Ganti baju lagi bersama-sama dengan ahlu sunnah salafiyin, mengcounter pemahaman-pemahaman halabiyin. Barakallahu fiikum. Mengcounter pemahaman-pemahaman yang semacam itu luar biasa. Tapi kemudian setelah Evan mujalasa. Dan antum harus tahu, mereka juga punya alasan yang persis seperti yang disebutkan tadi oleh Ibn Bapak Al-Ubar Rahimah. Mujalasa sama mereka dalam rangka untuk merubah mereka, menasihati mereka. Persis itu terlontar langsung min kalamih. Langsung minta saran kepada salah seorang yang dikatakan syekh itu. Kalau saya masuk ke mereka, kita kasihkan kepada mereka kasetnya kita, ceramahnya kita dan segala macamnya, atau kita ceramah tengah-tengah mereka untuk mewarnai mereka dan segala macam. Masya Allah, syekhnya mengatakan, ya kalau begitulah apa sih, gini. Masya Allah. Akhirnya sekarang ini luar biasa. Dulunya sikat-sikatan, dulunya sikut-sikutan, sekarang disambut dengan meriah dan gembira. Haru. Begitu haru. Ustaz Fulan telah datang ke markas kami. Saya begitu terharu. Semoga persatuan Ahlus Sunnah segera tercapai. Masya Allah. Nah gitu ya. Nah iya. Itu yang termakan siapa ini, Pak? Yang termakan adalah orang-orang yang dahulu mencaci, mencela ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyyin. Ketika terjadi yang namanya jalsatut tamyi', akhirnya mereka yang dimakan oleh hizbiyyin tadi. yang di dekatnya antum, yang jauh dari antum, masya Allah, sebagian mereka betul-betul tampil di layar kacanya Hizbi Ustaz Fulan, Ustaz Alan, dan segala macamnya. Yang lain menyusul, yang lainnya menyusul. Barakallahu fiikum. Bukan nyuruh, tapi hatinya ke arah sana. Barakallahu fiikum. La haula wala quwwata illa billah. Saya kasih bahasa yang umum, mujmal, tapi antum tahu yang dimaksud. Itu yang namanya nakiratun maksudah. Nakirah tapi ada yang dituju. Allahu musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Persis jam 5 lewat 20 menit untuk sementara cukup. Diteruskan kapan ini? Gimana? Terus, udah, ada lagi berikutnya. Nah besok, nah gitu, kawan lagi besok. Tema sama atau tema yang lainnya lagi? Yang subuh besok, sama temanya, ya dibikin sama dong. Ini belum selesai nafasnya ya Pak. Saya malah nantang antum ini. Ada lagi yang waktu yang berikutnya? Dikarenakan ini masih belum semuanya ya. Perlu sampaikan yang lainnya lagi para khotib untuk dijadikan sebagai ibrahnya dan waspadai di semua supaya jangan sampai menimpa kita semuanya. Insya Allah diteruskan pada subuh sampai jam 6, diteruskan lagi jam 7:30 sampai jam 8:30 jam 10. Antum ini lah. Insya Allah kita akan teruskan lagi tema yang ini Ikhwan, ataupun yang di Qadar Maghrib. Kita sejenak menuju ke masjidnya masyarakat muslimin dengan tema yang berbeda, insya Allah kita. Gitu ya. Nanti akan kita sisipkan pembahasan terkait dengan masalah sebab-sebab orang itu menolak kebenaran. Tahu al-haq kok menolak, ada sebabnya juga besok insya Allah ta'ala. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.